Wahyu, pasal 16. Lajulun dengar su yang tergatat lambait Allah dipegah bak bantujuh malaikatnya. Jak keh laju, dan tasin dong keh bantujuh boh wadah bengih Allahnya uwatih bumo. Malaikatnya pun laju jijak dan jisintung aso wadah jihnya uwatih bumo. Watenya citema jitimoh keh cumut-cumut yang paling parah dan lumpah tak sakit atih ban mandung ureng yang na tanda belatangnya. Dan menancit atuh ureng-ureng yang semah patung ji. Ahlihnya malaikat yang kedua ji sintung aso wadah ji lam laut. Watenya citema ia laut kajit lage darah ureng mati. Ngon lagenya mati keh ban mandu makhluk yang na lam laut. Ahlihnya malaikat yang kele ji sintung wadah ji yang lam kruang. Dan ubak dumna matai. Watenya citema ban mandung ia kajut ke darah. Laju lendengar malaikat yang mekuasa atuh ia dipegah. Kuman yang rana perhut, nyana ke adi, yang maha suci Allah yang na, dan yang kana. Awaknya kaji pro dumna darah umat Allah, dan darah nabi-nabi. Jinonya rana hujud awaknya jijib darah. Kubik kepatut, hukumannya keperut atuh awaknya. Ahlihnya lun dengar temasu atuh misubah dipegah lagenyo. Tuhan, Allah yang maha kuasa, betui dan adetat, ban mandung hukuman yang drono purutnya. Ahlihnya malaikat yang keput laju gesintung aso wadah yang nabak gehnyan ubak mata uro. Dengon lagenyo, mata uro pi kajit ditut sampo angoh manusia ngon suum jih yang luar biasanya. Manusia tepe angoh lese yang kanya. Dan awaknya jikutuk nan pota Allah. Yang mekuasa atuh bencana-bencananya. Bah pimenan, awaknya hana jitim tobat atuh deca-deca jih gedro. Dan hana jitim pujo kebesaran Allah. Laju le malaikat yang kelimong jitintung aso wadah jih atuh tahta belatangnya. Ngon lagenya, ban mandung kerajin belatangnya kajit keseput. Dan manusia jikap lidah dro sabab le sakit. Laju awaknya jikutuk Allah. Yang nalam curuga sabab awaknya sakit hat menancit sabab. Le cumut-cumut yang nabak awaknya. Tema awaknya tetap hana jitimu tobat ni bak deca-deca ji yang jihutnya. Olehnya, le malaikat yang keenam laju di cintung aso wadah lam kurung Efrat yang rayuknya. Ngon lagenya, kurungnya laju tu dan raja-raja ditimu kajit jijak rot lam kurung tu nya. Olehnya, laju dihlun kalon leboh roh jihit yang hijih lage cangguk. Masing-masing cangguknya ditubit lam perut naga. Nibak babah belatang. Nibak babah nabi pulusu. Awaknya nak roh-roh jihit yang dipubut-but-but yang ajaib. Ban ledro rohnya laju jijak ubak raja-raja yang na ban tigom donya dan dipusapat awaknya kejimu perang bak uro yang raya. Nak uro nibak Allah yang maha kuasa. Dengoku, ulun teka lagi pancuri, ubah dia ke urung yang tetap siaga dan dijaga pegayanya. Ngon lagenya, jihnyan hana jijak ngon telun dan jit kemale di kerakyatnya. Ahlihnya, li roh-rohnya laju di pesapat, raja-rajanya nibak tempat yang lambasa Ibrani tebuhnan Harmogedon. Ahlihnya, malaikat yang ketujuh laju di cintung aso wadah jih umanya. Dan terdengar ke laju su yang paling tegar nibak tahta lambait Allah. Yang dipegang. Ka selesai. Dan jitika ke kilat yang hana putuh-putuh dan su gelante yang menggrum-grum dan metaga-taga. Menancit gempa bumo yang hebat lumpahna. Hantomna terjadi gempa bumo yang lagenyan bago. Yuh pun dunyanya gecipta. Nyokuh gempa bumo yang paling hebat. Banda yang rayuknya bekah jit ke leboh bagi. Dan hancur tema banda-banda ban mandum negara yang nalam dunia. Laju pota Allah teringat ubak Babel yang rayuknya. Tema Allah laju ke pegat ia menejib ni bak wadah anggu Allah. Nakuh anggu bengih gopnya yang luar biasa. Ban mandum pulau kagado. Dan ban mandum gunung pika habih lenyap. Ujun eh yang raya. Yang masing-masing nabrak jih 50 kilogram. Hut ni bak langit laju ditingkih ati hedum nak urung. Ngon lagenya awaknya laju dikutuk Allah. Sebab lebala ujin eh yang luar biasanya.